Allah 49. Sungguh, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir. Ayat-ayat yang telah kita baca tadi menunjukkan Allah menunjukkan tentang keimanan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ke-39. Wa fi sahih Muslim an Abu Zaid bin Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf semoga Allah meridhoinya, ia pernah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَأَشْهَدُ عَلَيْهَا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah menetapkan takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Kemudian beliau bersabda, dan arsy Allah ada di atas langit. Hal ini mengalami Allah juga menjelaskan tentang keimanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya setelah kita membaca dan membaca ayat demi ayat, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang telah kita baca tadi, maka kalau kita belajar yang dijawab apa sebetulnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya telah sepakat bahwa hubungan terhadap kodok dan kodok termasuk rukun iman yang keenam. Namun apa pengertian kodok dan apa pengertian kodok? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Tapi menghadapi satu masalah yang paling berat dan yang paling khusus dalam masalah ini ialah menjelaskan dari sebagian ulama bahwa waktu itu ialah ketetapan Allah di zaman azali, zaman sebelum kita dari suatu. Lima puluh tahun. Kemudian pada tahun 2010 itu betul-betul meletus Gunung Merapi. Maka kekuatan seluruh dalam negara yang akan meletusnya Gunung Merapi itu adalah robot. Adapun betul-betul meletus pada tahun 2010 itu adalah robot. Tarkov. Atau yang lain siapa yang meninggal dunia Muhammad Al-Ghafiq ya kan sudah meninggal ya kan apa ya Muhammad Al-Ghafiq itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Muhammad Al-Ghafiq akan meninggal dunia tahun 2019. Cuma kita tidak tahu, ya. Tetap itu namanya kodok. Ya. Pada tahun 2019 benar-benar api. Maka itu adalah kodok yang tetap. Nah, kita tidak tahu kalau itu adalah ketetapan Allah setelah terjadi. Sebelum terjadinya, maka itu masuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita, para tidak berkodak yang tidak tahu. Jangankan para nabi dan rasul, para malaikat saja tidak tahu. Jangankan para malaikat, malaikat pun tidak tahu, amal saja tidak tahu. Terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tahu setelah ini. Ini pekerjaan Al-Qadar. Jadi Allah dalam sejarah dengan Allah tentang takdir dalam makhluknya. Jika mengadzan sama sebelum itu tak ada yang kita buat. Ada kodak adalah Rehidia dan kesejian terutama itu para. Nah, ini disebutkan oleh Al-Qabir di Fajr Al-Quran dalam kitab beliau yang kenal Fathul Bari yang telah membawakan hadis ini. Kemudian kalau kita mengatakan sepuluh kita mengatakan lebih dari tentang jadi mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala menurutkan beri objek supaya tidak melenceng nah dari surat al-Baqarah bahwa jalan untuk mengetahui takdir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tak atas penjelasan dari Al-Quran wa Sunnah. Nah, dan tidak menerima istilah Allah, ya. Maka takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Tidak menerima istilah Allah. Ini kuja. Mengapa demikian? Karena takdir Allah itu sifatnya apa ini? Wajib. Perkara yang wajib di luar jangkauan akal manusia. Karena akal manusia itu hanya bisa memutuskan sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera. Adapun yang berkaitan dengan perkara wajib itu semuanya takdir kepada penjelasan dari Allah Sunnah. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu, maka akan jatuh dalam kebesaran dalam kontak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sunnah Al-Sunnah wa-Sunnah dalam Al-Quran. Al-Quran disebutkan dalam hadis yang berkata riwayat Al-Quran di Sahih Al-Bukhari dalam As-Sahihah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira al-qadar fa amsik." Jika disebut tentang takdir Allah Subhanahu wa taala secara mubah kita sama kemarin ya, tidak dengan dari Al-Quran Rasulullah, faham itu, maka tahanlah kita tadi ya, hentikan jangan diteruskan. Nah, disapa ini tidak mungkin dijangkau kata, maka ini adalah kesimpulan dan ketidakpastian. Ya, itu namanya rakuan kerjaan yang penting dikatakan yang lain yang bermanfaat. Ya, apa yang menyelam dalam sesuatu yang dia tidak bisa menjangkaunya, agar tidak bisa menjangkaunya. Ya, nah, kalau akal gunakan untuk mempelajari Al-Quran Rasulullah, nah, kalau tidak pakai akal, tidak paham. Yang artinya akan kalau bila-bila, tidak paham, itu ada sunnah. Itu maksudnya, ya. Yang dimaksud tidak menerima kejadian yang Allah berkata itu ialah tidak tidak diimani secara akal-akalan seenaknya sendiri. Ya, tapi sudah apa kata Al-Quran, ya itu kita imani, apa kata As-Sunnah, itulah kita imani dalam masalah tadi itu. Sudah tidak bisa terlalu sungguh mendalam-dalami, ya, dalam keadaan kita tidak paham. Itulah tujuannya. Orang yang beriman dan tidak tidak beriman. Orang yang beriman sekalipun tidak melihat dengan mata indranya, tapi kalau itu adalah yang menyampaikan Allah Taala dan Rasulnya, mereka berkata sama Allah. Amin. Sebenarnya orang munafik atau orang yang tidak beriman, mereka pasti akan menolak. Kenapa? Karena mereka itu hanya percaya dengan apa yang mereka saksikan saja. Kalau tidak menanya, tidak percaya. Itu satu. Ya. Banyak yang tingkat terhadap apa yang Al-Quran wa Sunnah tentang masalah apa yang Al-Jannah wa Na'ah. Tidak pernah lihat mereka. Tidak pernah lihat mereka. Tidak mencari. Orang mengatakan, mantap. Ya. Karena orang kafir itu hanya percaya dengan apa yang dilihat saja. Kalau tak pernah lihat, tak pernah disaksikan, mereka tidak akan ada yang percaya. Nanti kalau tidak ada, harus percaya. Tapi terlambat, terfokus. Orang yang beriman, dia ikut ialah tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman. Oh, itu yang masuk. Kita, ya. Kita, untuk menyelami masyarakat Allah dan termodel logika semata, ya, atau akal-akal. Nah, jadi belajar tentang takdir dan kodrat Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh berbeda. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu harus mengimani empat perkara yang biasa kita sampaikan dalam masalah ini, masalah rukun iman, ya. Kita ulang lagi, kita sampaikan lagi supaya kita tetap ingat bahwa mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala harus mengimani empat perkara. Tidak boleh salah satu dari empat perkara ini. Empat ya harus diiman. Kalau tidak diimani, maka dia akan terjatuh dalam kesesatan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ilm. Kita meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, mengetahui keadaan hambanya, mengetahui rezeki hambanya, mengetahui ajal dan amalan hambanya, dan tidak ada satupun yang sama dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dengan Allah SWT. Jadi tidak ada satupun yang tak lewat dari penglihatan Allah. Seluruhnya yang terjadi di alam semesta ini, termasuk masa depan hamba-hamba ini, masuk sejati neraka, itu Allah sudah tahu semua. Tidak ada satupun yang tak lewat. Itu harus saya yakini. Tanpa ada keraguan sedikit. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna Allahu kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu. Segala sesuatu, berarti tidak ada pengecualian. Semuanya Allah mengetahui. Inna Allahu yang kedua, Al-Kitabah. Kita meyakini dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat semua takdir makhluknya tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis tadi, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha qad jama maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 arba'atin. Qala wa ashhadu an la ilaha illallah, menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selamanya. Dan asal Allah datang. Tidak ada yang kemudian terlewat, ya. Wah, ini tidak termasuk catatan takdir Allah itu lain. Peristiwa langka. Tidak ada. Semuanya sudah terpulih. Ya. Kalau yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam. Ragu dalam masalah ini. Saat ini. Imanannya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kurang. Yang ketiga, Al-Masyi'ah. Sama yakin dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Namun manusia juga memiliki kehendak, tapi kehendak manusia tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia juga punya kehendak, punya keinginan, ya, tapi tidak semua keinginannya tercapai, ya kan? Kalau tercapai, kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak tercapai, kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, yang pasti terjadi adalah kehendak Allah. Yang pasti tercapai adalah kehendak Allah. Wa ma yasha'una illa ayyasha'a Allahu abdul alim. Tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kehendak kalian tercapai, berarti sesuai dengan kehendak Allah. Menunjukkan semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Itu harus kita yakin, keyakin-yakin. Tidak boleh ragu. Yang keempat, al-khalq. Kita beriman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia dan apa yang dilakukannya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini empat perkara yang harus kita yakini. Apa yang pertama? Al-Qur'an. Yang kedua? Al-Qur'an. Yang ketiga? Al-Masih. Yang keempat? Al-Khalq. Jika salah satu dari empat perkara ini tidak kita yakini, maka na'udzubillah min dzalik akan jatuh dalam kesesatan. Ya. Nah. Seperti kalau kita meyakini bahwa kehendak manusia pasti terjadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Nah, ini adalah pendapat dan keyakinan yang sesat. Secara logika saja, secara kenyataan tidak bisa dibenarkan, ya. Sebagaimana tadi, tidak semua keinginan manusia itu Allah. Secara logika dan secara banyak, kenyataan. Nah, semuanya orang pengen sehat terus. Tapi ternyata sakit juga. Ya Pak, ayo. Sehat terus, tidak laku dokternya. Dokter itu, ya, secara tidak langsung. Ya, ya berharap banyak pasiennya, ya kan? Jadi doakan banyak pasiennya. Kalau kesedih waktu, ada satu proyek, kan? Nah, panen, ya, enggak. Nah, secara tidak langsung, ya. Nah, kalau kata ayat Allah, sehatkan semua manusia, ya. Tutup rumah sakitnya, klinik. Nah, ya. Dan semuanya orang menegakkan sehat, ya kan? Nah, tapi ternyata apa ini? Keinginan dan kehendaknya, ya semua tercapai. Sakit juga, semuanya pengen kecukupan yang kaya, ya kan? Nah, ternyata miskin juga, sangkut juga. Nah, kita harus mencapainya, tidak ingin sebetulnya itu sesat, tidak benar. Apalagi pertentangan dengan nasib yang jelas. Wa ma tasna'una illa al-yusra'ullah. Kalian memang punya kehendak, tapi harus sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Kalau ingin, tercapai. Kalau enggak ingin, tercapai. Kalau enggak mengerjakan, ya. Baik. Pada saat yang berpendapat, kita ini memang tidak punya keinginan sama sekali. Ya. Semua keinginan kita itu adalah keinginan Allah. Jadi kita tidak punya kehendak dan keinginan sama sekali. Ini juga terlalu kita. Kita sudah ada kenyataan. Sekarang nak berkata ini pertentangan dengan kita, ya, seperti orang-orang apa ini, murjiah. Kita ini tidak punya keinginan, tidak punya kekuatan sama sekali, ya. Kayak robot, ya. Nah, kalau remote-nya tidak dinyalakan, tidak akan jalan, ya, itu saja. tertutup. Masa iya? Benar apa enggak? Salah ya? Nah. Mau ke mana kamu? Pengen makan. Oh, dia punya keinginan. Ya. Nah. Punya keinginan ya kan? Nah. Mau apa kamu? Pengen tidur. Ah, punya keinginan kamu. Ya. Nah. Punya keinginan. Punya kehendak. Punya kemauan. Kalau kita ada siapa ya? Manusia itu yang punya keinginan. Nah. Jadi, salah satu empat perkara itu diingat, maka jatuh dalam kesesatan dalam bab iman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui semangat yang dilakukan oleh manusia, ini jelas meremehkan sifat al-ilmu bagi Allah, meremehkan nama Allah al-alim. Padahal secara kita manusia itu menyakit Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha nah maha mengetahui. Nah, itu jelas ya. Tanya saja dengan catatan amal kamu. Kita kok usah beramal. Wala Rasulullah bersabda, "I'malu fa kullu yansa bima khuliqa lahu." Tetaplah kalian beramal saleh karena masing-masing dimudahkan untuk mengamalkan apa yang diciptakan baginya. Amma man kana min ahli sa'adah fasal yasa'u di amali ahli sa'adah. Ada pun orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang akan bahagia di akhirat nanti, dia akan dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan para orang yang bahagia. Ada pun wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun kalau orang itu ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti, fadzal di amali ahli syaqawah, maka dia juga dimudahkan untuk melakukan amal kejelekan yang menjadi orang yang sengsara. Tsumma qara'a, kemudian dia membaca surat Al-Lail ayat yang ke-6. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yaksiruhu li yusra. Ada pun orang yang suka memberikan rasanya secara yang baik dan bertakwa dan membenarkan bil husna surga, fasan yaksiruhu li yusra, maka kami akan memberi kemudahan bagi orang itu jalan yang mudah متفق عليه. اسمي سبحانه وتعالى الإمام البخاري ومسلم. نعم. كلام حديث كنا بدينا عبد الله إذا كان من عبد الله يا بابا. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan apa yang Al-Qitab yang telah disebutkan tadi. Orang itu nanti masuk neraka atau masuk surga, semuanya terjaga, harga mati tidak bisa ditawar, tidak ada korban juga, ya. Nah, cuma kita tidak tahu kita ini termasuk ahlinya atau keahlinya itu. Masya Allah, kalau seandainya kita sendiri tahu itu merupakan usrah, kabar gembira. Mana kita betul-betul akan sujud syukur atas nikmat itu sebagaimana yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Masih hidup, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah untuk menyampaikan beberapa orang yang memang dipastikan sebagai ahli jannah dalam kondisi orang yang masih hidup. Rasulullah kepada Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Antas bagi mereka itu sujud syukur. Dan Rasulullah tahu itu tanda kenabian beliau. Tak mungkin beliau ngarang-ngarang sendiri. Pasti wahyu dari Allah SWT. Alangkah susahnya kalau sampai orang itu ditetapkan sebagainya dalam kondisi masih hidup. Termasuk berita petaka yang sangat luar biasa. Seperti Abdullah ditetapkan sebagai ahli karena penentunya surat apa ya? Al-Masjid. Nah, celaka kedua tangan ular, ya. Nah, susah. Menunjukkan bahwa salatul Eid itu Abdullah tidak akan mendapat hidayah masuk Islam. Nah, Allah dalam tak ada muka dan celaka. Termasuk waktu atau kemana. Ya. Apa benar? Sampai mati Abdullah katanya tidak masuk Islam. Kalau polisi namanya sudah bang. Tidak awam juga namanya. Tapi kalau berikan kan mati juga. Harus diceritakan kepada Rasulullah. Tapi kalau Abdullah masih hidup, ayat kedua. Tidak ada harapan untuk mendapat istrinya adalah sebuah sehingga semuanya tahu Abdullah dan istrinya itu calon pasangan mereka. Nah, alhamdulillah kita tidak dikasih tahu. Ya, mending tidak dikasih tahu sebagai alumna daripada tahu, ya. Nah, kalau alumna tidak mungkinlah siapa yang masih tahu. Kalau ada yang masih tahu, berarti ini adalah aliran sempalan, aliran sesat, ya. Nah, ngaku nabi. Majlis taklimnya itu yaitu Al-Bishar. Ya. Setiap kali tak ada. Nah, namanya siapa? Anta Firja. Masuk, siapa namanya? Nah, Anta Rinta Hirjana. Wah, wah. Pulang-pulang langsung kutuk-kutuk. Kemudian meninggalkan ibadah. Napa? Kalau kita dapat nas dari nabiku, bahwasanya aku adalah ahli jannah. Siapa nabimu? Nabi palsu. Kadar. Ya. Saya nak ngomong ya. Ahli jannah. Ahli jannah. Ya, nah, namanya. Dia yang memutuskan. Ya. Insya Allah. Kita kalau tidak beriman dengan takdir Allah. Goyah ini. Sudah ditetapkan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Sudah tak boleh. Tak boleh menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung menyatakan orang itu ahli neraka atau ahli jannah. Tak boleh. Selama tidak ada nas yang menyatakan. Sultan ada temannya yang meninggal dunia. Rasi ibadah. Tidak boleh makan. Ahli jannah ini. Ya. Surga tempat ini. Tidak boleh. Siapa ini ialah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga. Atau kalau punya teman. Mati dalam kondisi mabuk. Ini ahli nar. Sinar jahannam. Tak boleh. Ya. Nah, kenapa? Mentak begini. Berarti kan sama saja. Kita mengetahui, menganggap mengetahui tentang posisi orang itu di surga dan neraka. Ya kan? Nah, berarti kita mengkhawatirkan orang ini. Dia ada di neraka. Nah, kita doakan supaya Allah mengampuni. Ya. Nah. Tak boleh dipastikan. Walaupun ketetapannya sudah pasti, tapi kita tidak boleh memastikan. Kalau memastikan berarti kita mengklaim diri kita tahu catatan amal. Ya? Kalau orang dari nomor seperti itu, tanya saja. Nah, kalau anda pak, ahlul jannah, ahlul nah. Kalau saya berani, mana ahlul jannah? Tombol. Tidak ada bilang, kalau saya ahlul nah, iya, na'am. Nah, ini dia cuma menilai orang ya kan. Ketika suruh menilai dirinya, dia tidak tahu. Rasa kamu juga tidak tahu. Apa yang kau tahu? Ya, jangan suka mengkoreksi orang. Termasuk orang-orang kafir yang masih hidup. Ya, tidak boleh. Kemudian kita mengatakan, ahlullah. Kholijina sih, tidak boleh. Kenapa? Jarang kali. Sopo sama. Ya. Siapa tangka. Di akhir hidupnya masuk Islam. Kita tidak tahu kan. Nah, seperti kita yakin takdir Allah ini. Ya. Yang menjadi penghuni neraka sudah ditetapkan. Yang menjadi penghuni surga telah ditetapkan. Dan ini adalah doa. Allah tidak berdoa. Apa ini? Ahli jannah. Sehingga para sahabat ketika mendengar itu, tidak ahli. Sudah, apakah kita tidak sebaiknya pengguna saja, tidak usah banyak seamal. Maksud siapa amal, ternyata masuk neraka. Rugi dong. Rugi tenaga, rugi waktu. Ya, masalah saja. Nah, takut. Apabila Rasulullah tidak kemudian itu sah. Ya, tunggu saja nasib kalian. Enggak. Ini ada faedah yang kedua. Termasuk kesempurnaan iman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah berusaha untuk perbuatan yang bermanfaat. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Termasuk kesempurnaan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ialah berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Hal ini mana? Ini. Qala i'malu. Tetaplah kalian beramal yang baik dan yang soleh. Al-Qullu yasa' lima Qullu Qala. Masing-masing akan kita kemudian sesuai dengan yang kita akan untuk. Nah, sahabat-sahabat sama, rusak. Ya. Makanya berusaha. Ya. Nah. Makanya berusaha. Tahu tak? Kita berikan miskin apa kaya? Tak tahu, lu berusaha. Kalau pengen kaya, berusaha. Tapi cara penghapusan. Kalau mati, kok ternyata masih miskin. Harus tahu. Iya, pastinya miskin orang. Nah, gitu aja ya. Nah. Gitu ya. Terus berusaha. Masih hidup, masih hidup. Melek, ya. Tidak tahu takdir kita, tidak harus berusaha. Itu termasuk kesempurnaan iman dengan takdir Allah SWT. Kalau tidak mau berusaha, maka jatuh dalam kesesatan, dalam iman takdir Allah SWT. Asal. Merenungi nasib. Seperti orang-orang apa ini? Murjiah. Ya. Kita ini kayak daun yang cukup angin. Anginnya kebanyak. Selatan, ya selatan. Daunnya jatuh, ya jatuh. Ya suka, kita diam saja. Insya Allah Muhammad. Enggak benar seperti itu. Enggak benar, ya. Tapi orang ini tidak sempurna imannya. Maka terus berkata. Ini supaya kita tahu tentang masalah ini. Karena sebagian orang itu ada yang salah paham. Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai mengatakan rukun iman yang keenam siapa saja ganggu perkembangan nah mengganggu kemajuan menghambat kemajuan apa? Cara Allah hukuman ini takdir sehingga tak mau berusaha ya. Dengan adanya usaha yang baik termasuk kesempurnaan dalam takdir mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala salah itu ya. Ini salah, itu salah. Ya, ya benar apa? Kita mengimani takdir, ya, tapi tetap berusaha. Ingin kaya ya. Pengen kaya, ongkang-ongkang kaki di rumah. Usaha apa-apa. Pengen kaya. Langit itu. Nah, hujan yang turun air, bukan emas. Ya, nah. Ya kan? Kalau tak bekerja cukup dengan itu adanya, gitu. Siap-siap menjadi orang yang seadanya. Pengen kaya ya kan? Sah. Nah, kerja kerja harus stop ya kan? Nah, itu ada dua, ya. Habis tenaganya sedikit uangnya. Ya, ada yang sedikit keluar tenaga hanya uangnya. Itu yang harus dicari. Jangan enggak. Bagaimana supaya karena kita enggak kuat untuk urusan kerja, tapi uangnya banyak. Suara sekarang harus mikir itu. Dia itu masa uang. Dan waktu sampai malam baru pulang. Nah, uangnya sedikit. Daripada itu, sedikit uang saja. Nah, ya, cari kerjanya yang sedikit, tapi penghasilannya banyak. Yang halal tadi. Nah, ya, sehingga bisa banyak aktivitas ibadah yang hari ini. Ya, kerjanya cuma setengah hari, ya. Nah, tapi gajinya banyak. Sehingga kesempatan untuk ikut taklim pun, taklim sana, belajar, belajar, belajar. Ya. Itu masuk bagian ini. Sempurna aku mendengar kata Allah SWT. Ya, nah, usah untuk jadi yang lain. Ya, kan kita. Ya, nah. Gimana caranya? Wah, saya tidak sedang apa ini menteri tinggal yang buka. Ya, menteri kan sesudah. Ya, nah. Rasa hukumnya. Saya kan kalau masalah masalah dari kulit. Nah, yang, nah. Pas alu ala itu sebelah kata. Ya, tanya sendiri yang ahli dalam masalah itu. Kalau kalian pun tahu, ya. Nah, oleh itu, malu, maklum, biasa, cuma, sebelum Kemudian dalam hadis ini terdapat hanya mengimani adanya al-jannah wan nar. Kita meyakini adanya al-jannah wan nar. Kita meyakini bahwa Allah Taala menetapkan siapa saja ahli jannah, siapa saja ahli nar. Kita harus meyakini bahwa al-jannah itu ada. Anar itu ada, ya kan? Sudah merupakan suatu yang apa nih, saling berkaitan. Ya. Masa meyakini ada yang telah sepakat sebagai alunya, ada yang sepakat sebagai alunya, satu sur sudah tak, tidak. Oh. Ya ini, ya. Harus dia. Dan surga dan neraka sudah ada. Ya, sudah ada. Kami sudah ada dan akan diciptakan setelah terjadinya kiamat juga. Al-Jannah wa Nar sudah. Nah, ini sedikit baca Al-Quran, ini sedikit baca hadis. Nah, kalau dia dengan mata kepala belum waktunya. Itu adalah orang yang beriman dan orang yang kafir. Nah, beriman percaya dengan Al-Quran. Percaya dengan hatinya. Orang kafir tahu tak dia dengan badannya tak percaya, sehingga mereka tidak mau tahu tentang al-jannah wan nar. Yang penting itu senang. Tak peduli al-jannah atau wan nar. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hamba yang memang spesial, ya. Jadi dia betul-betul mantap, ya, karena telah melihat al-jannah wan nar. Maka masuk keutamaan yang Allah berikan kepada Allah dalam kehidupan ini. Yang penting sekarang itu bukan bagaimana kita bisa melihat surga dan neraka, tapi yang paling penting adalah persiapan untuk supaya mendapatkan al-jannah dan selamat hari apa ini? Di antaranya apa ini? Fa'amma dan akhtar. Bapa? Rasulullah Nabi Husna. Rasulullah Nabi Husna. Rasulullah Nabi harus banyak-banyak berlepak dan sesakoh. Wattakoh. Dan mengucapkan akhtar kepada Allah. Rasulullah Nabi Husna. Dan membenarkan. Ya. Maka Allah akan memberi apa ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan termasuk ahli jannah yang diselamatkan dari neraka amin dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.